Terima kasih rahimahullahu taala. Kesun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam bi qasis syarib. Masalah potong kumis. Biar selesai potong kumis. Qala Abu Amr Ibn Jubar rawal Hasan Ibn Salih an simak an Ikrimah an Ibn Abbas wa Rahman Rasulullah SAW kana yakusu syaribahu. Rasulullah SAW memotong kumisnya. Wajid karu tawajid guru anna Ibrahim kana yakusu syaribah. Tapi riwayah simak an Ikrimah itu muttaribah. Yang kedua, waqafahu Ta'ifatun Ibn Abbas. Dan sebagian menyatakan wukuf, berarti dua. Yang pertama riwayah simak an Ikrimah muttaribah. Yang kedua wa'illa bil waqaf, sebagian menyatakan wukuf. Sehingga hadis tersebut dhaif. Rawat Tirmidzi min hadis Zaid bin Arqam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakhud min syaribihi pada samina. Waqala hadithun sahih. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, sebagian dari kumisnya, maka bukan termasuk hati kita, bukan termasuk kami. Ini sahih. Karena khusus syarib termasuk fitrah. Bisa'i Muslim Nabi Harah kalau kata Rasulullah SAW khusus sawarib warakhul liha khalifil majus. Potonglah kumis-kumis, lebatkanlah jenggot-jenggot, dan kemudian ya, selisih majusi dengan itu semua, di antara dengan potong kumis dan ya, menjangkankan jenggot. Lebih sahihain Nabi Umar Nabi Sallam khalifun musyrikin, silsilah orang musyrikin, wa waffir liha, lebatkanlah jenggot oleh kalian, wahpus syawarib, dan tipiskanlah kumis-kumis. Kebisai Muslim Ananas qala waqatalana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi qasis syawarib wa taqlimil adfar ala natruka akhar min arba'ina yawman wa laylatan. Nabi memberikan waktu kepada kami dalam masalah motong kumis dan motong kuku, ya, agar kami tidak membiarkan lebih dari 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam batas. Qala rahimahullahu ta'ala wa ikhtalafa as-salafu fi qasyi syarib wal haqqihi ayyuhuma afdal. Salaf berselisih tergantung mana yang lebih afdal, apakah memotong atau mencukur habis, menggunduli. Ya, kalau halak itu seperti cukur habis atau motong. Faqala Malik rahimahullah fi mutaihi, beliau pendapatnya sangat keras masalah ini. Kata beliau, yukhadu min syarib, yang disyaratkan itu adalah diambil kumis hatta tabdua atrafus syafah, sampai terlihat ujung-ujung bibir, tidak tertutup oleh kumis. Wahu al-itar. Wala juzuhu, bukan mengambil dari akarnya, dari semuanya maksudnya. Fayumathil binafsi, maka dia melakukan tamthil kepada dirinya, muslah. Wa dzakar Ibn Bilbar an Malik qala yukhfi syarib, ya, dipotong ujung-ujung kumis yang menepi bibir. Wa yukhfi liha qala wa laysa ihfa'u syarib halqah. Kata Ibn Malik rahimahullah, ihfa'u syarib itu bukan menggundulinya, bukan mencukur habis. Wa ara an yu'addaba man halqa syaribah, dan aku berpendapat seorang yang mencukur habis kumisnya itu untuk ditakjib, diberi hukuman pelajaran. Waqad Ibn Qasim rahimahullah anhu, ihba'u syarib wa halquhu indi muslah. Ibn Qasim meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu an Malik, dari Imam Malik, ihba'u syarib wa halquhu, maksudnya mencukur habis, menguduli, termasuk di sisiku adalah muslah, bentuk muslah. Qala Malik, wa tafsiru hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihba'i syarib innama huwa al-itar. Tadi itar adalah memotong apa yang menutupi ujung bibir. Wa kana yaqrah an yu'khadha min 'arah. Ya, beliau membenci untuk diambil, dipotong bagian atasnya yang melebihi ujung bibir. Wa qala ashadu bilhaqi syarib annahu bid'atun. Aku bersaksi, kata beliau, bahwasanya mengguduli kumis semuanya itu adalah bid'ah. Wa ara an yuj'a darban manfa'ah. Aku berpendapat yang berbuat demikian itu dipukul, ya, aku berpendapat dipukul orang yang melakukannya. Qala Malik, wa kana Umar ibn Khattab idza qarabahu amrun, apabila satu perkara membuatnya sulit berat, nafakha fa ja'ala rijlahu biridaihi, ya, letakkan rida di kakinya, wa huwa yaftul syaribah, di kitab yang lain disebutkan ujung kumisnya, memegang ujung kumis. Nanti soal. Qala wa qala Umar bin Abdul Aziz as-sunnatu bisyaribi al-itar. Yang sunnah dalam masalah kumis itu itar, tadi itar mencukur ujung-ujung yang menutup apa nama ujung bibir. Qala wa qala Tahawi rahimahullahu taala wa lam ajid an Syafi'i syai'an mansusan fi hadha. Aku tidak dapat dari Syafi'i rahimahullah nas dalam masalah ini. Ashabul ladina ra'ayna, para sahabatnya, murid-murid yang kami lihat, yang pernah ketemu, Al-Muzani wa Rabi' kana yukhfiyani syawaribahuma. Ya, keduanya menipiskan kumis-kumis keduanya. Wa yadullu dhalika limanjukun ala anahuma akhadahu an Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Hanifah wa Zufar Abu Yusuf wa Muhammad, fakana madhabuhum bi sya'ri wasyawarib anna al-ihfa, wasanya menipiskannya afdalu min at-taqsir, lebih afdal daripada mengundurinya, daripada memotong, sekadar memotongnya. Wa dzakara Ibn Huwaiz min dad al-Malik al-Syafi'i anna madhabahu fi hak asy-syarib, madhab beliau dalam masalah mengunduri apa namanya syarib, kama madhab Abi Hanifah wa huwa qawlu Abi Umar. Wa amma Imam Ahmad wa qala aslam ra'aytu al-Imam Ahmad bin Hanbal yukhfi syaribahu syadidan. Ya, sangat menipiskannya sehingga terlihat apa namanya warna kulit bibirnya. Wa sami'tu yus'al an sunnah fi ihba'i syarib. Aku sudah mendengar beritanya tentang masalah ihba'i syarib, wa qala yukhfi. Ya, ditipiskan. Kemudian Nabi Sallam ahbus syawarib. Qala Hanbal qila Abi Abdullah tar rajul ya'khudhu syaribahu wa yukhfi. Am kayfa ya'khudhuhu? Kata beliau, bagaimana kau berpendapat apa seorang mengambil semua kumisnya atau menipiskannya atau bagaimana dia caranya terkait dengan kumis tadi? Qala anna in ahfahu fala bas. Kalau dia tipiskan tidak mengapa. Wa in akhadha qassan, tapi kalau dia sekedar potong ujung-ujungnya fala bas. Wa qala Abu Muhammad ibn Qudam al-Maqdisi bil Mughni wa huwa mukhayyarun bain an yukhfiyahu wa bain an yuqassahu min ghairi ihfa. Mukhayyar, kata beliau, bisa ditipiskan habis sampai terlihat kulit, atau dipotong dengan tanpa ihfa. Maqala Tahawi wala Mughirah bin Syu'bah an Rasulullah sallam akhadha min syaribihi ala siwak. Kata beliau, kata hadirin Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha min syaribihi, mengambil kumisnya itu ada siwak. Hadis ini hasan. Disebutkan hadis ini hasan. Nah, disebutkan oleh atau Hawi dalam Syarah Ma'adil Atsar. Maknanya, ini ada dua. Nah, kita mencatat dulu. Disebutkan oleh Sahib Abdul Ma'bud mana akhada min syaribihi ala siwak adalah qassu martafa'a min asy'ar wa qas siwak. Ya, kan siwak sini. Ya, ketika siwak dimasukkan, ya, potong di atas siwak ini. Ya, nah, yang pertama disebutkan qala Suyuti wa tabihaqi pada hadis, kata beliau dalam riwayat bihaqi dalam terkait hadis ini pawadu as-siwak tahta syarib wa qassu alaihi. Beliau meletakkan siwak di bawah kumisnya, kemudian memotongnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rawi Mughir bin Subhan Rasulullah SAW akhada min syaribihi ala siwaki wahada la yakunu mahu ihfa. Berarti tidak dihabiskan, tidak cukup habis. Nah, wahtajja man lam yara ihfa'ahu, juga berpendapat para ulama yang menyatakan tidak dicukur habis. Iya. Bi haditsai Aisyah wa bi hurairah rafa'in asrun min fitrah. Fa dzakara minha qasas syarib, tetapi hadis ini disebutkan ma'dul. Mal. Dengan lafaz asrun min fitrah mal. Wabi hadith Abi Hurairah al-muttafaq alaih al-fitratu khamsun wa dhakara minha qasas syarib. Ini yang kedua baru sahih. Yang kedua riwayat Bukhari Muslim, ataupun yang pertama tadi hadith yang mu'al. Dari lima tadi diantara adalah memotong dengan lafad qassu, memotong kumis. Wahtajjal mufuun bi hadis al-amr bil ihfa wa hiya sahihatun. Adapun yang menyatakan cukur ya habis tipis atau habis adalah dengan perintah dengan lafaz ihfa. Bi hadis Ibnu Abbas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya juzzu syaribah. Tapi hadis itu aif. Hadis Ar-Riyadhawi min tarik simak an ikrimah daif muttaribah riwayatnya. Qala tahawi wa hadal aglab fihi al-ihfa wa huwa yahtamilu wajhain. Tapi tadi di awal Malik rahimahullah menyatakan ihfa adalah maknanya memotong ujung-ujung kumis. Wa rawa al-ala ibn Abdurrahman an-nabihi an-nabi harirah juzus syarib syawarib warful liha. Ya, qala wa hadha yahtamil ihfa aidan, ini pun kemungkinan ini bermakna menggundulinya atau menipiskannya. Wa dzakara bi isnadihi an-Nabi Sa'id wa bi Usaid wa Waqi' bin Hudayj wa Sa'ib bin Sa'id wa Abdullah bin Umar wa Jabir wa Abi Hurairah annahum kanu yufuna syawaribahum, mereka menipiskan kumis-kumis mereka. Wa qad Ibrahim bin Muhammad bin Hatib raaitu Ibnu Umar yufi syaribahu, menipiskan kumisnya. Kanu yantifuhu, seakan-akan beliau mencabutinya. Wa qala ba'duhum hatta yura bayadul jirid, sehingga terlihat putihnya jirid, yakni kulit di bawah kumis. Wa qala Tahawi walamma kana taqsiru masnunan inda jami', ketika memotongnya itu adalah sunnah menurut pendapat fulu para ulama, kana al-halq fihi afdal, maka menggundulinya lebih afdal, kiasan ala ras. Wa danna qad da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muhliqina thalathan wal muqassirina wahidah. Rasulullah sallam mendoakan orang-orang menggundul rambut 3 kali dan memotongnya 1 kali. Faja'ala hal keras afdal min at-tasir wa kadzalika asy-syarib. Artinya beliau menghiaskan kumis dengan rambut ketika ihram. Ya, walaupun sebagian mengingkarinya karena tadi ucapan Malik rahimahullah yang membedakan antara rambut dengan kumis, bahkan beliau menyatakan tadi bid'ah. Allah haram. Misalnya ini termasuk masalah yang untuk dia tadi, 3 pendapat ulama kita, ada yang menyatakan hanya memotong, kalau sampai yang gundulinya adalah bid'ah, ada yang menyatakan yang after menipiskan, ada yang mukhayyar, ada yang boleh ini, boleh itu. Allah a'lam bisa.